Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wahdahu la syarika lah, wa asyhadu an la ilaha illallah, wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh, sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallama tasliman katsira. Thumma amma ba'd, kita teruskan kembali insyaallah taala pertemuan kita kali ini. Pembahasan kita kali ini membahas tentang kitab Adrul Bahiyyah fi Masail Fiqhiyyah lil Imam Syaukani rahmatullahi taala alaih. Di dalam bab ini Imam Syaukani rahmatullahi taala alaih akan menyebutkan tentang hukuman dan juga syarat kapan dari tangan si pencuri itu dipotong. Di sana ada syarat-syaratnya. Nanti kita akan sebutkan apa saja syaratnya. Qala babu haddus sariqah. As-sariqah yaitu seseorang yang mengambil sesuatu dengan sembunyi-sembunyi. Wa sariqah wa akhdul mal ala wajil ikhtifa. Para ulama menyebutkan bahwa as-sariqah wa akhdul mal, seseorang yang mengambil harta, ala wajil ikhtifa, yaitu dengan cara sembunyi-sembunyi. Min malikihi, dari pemiliknya, dengan kedzaliman, bighairi haq. Di dalam ta'rif, definisi dari sariqah di sini, kita bisa mengambil faedah bahwa sariqah yaitu mengambil dengan sembunyi-sembunyi. Sehingga mereka yang mengambil dengan cara tidak sembunyi-sembunyi, maka tidak dinamakan sariqah. Seperti orang yang mencopet, atau seseorang yang merampok, merampas, dia tidak sembunyi-sembunyi, dia mengambil dengan paksa. Begal juga sama. Ini masuk kepadanya, tidak masuk kepadanya sariqah, tidak masuk kepadanya sariqah. Karena dari ta'rif, definisi dari sariqah yaitu akhdul mal, setelah mengambil harta orang lain dengan cara sembunyi-sembunyi. Qala rahimahullahu ta'ala babu haddus sariqah. As-sariqah fahuwa muharram, termasuk sesuatu yang diharamkan. Dan orang yang mencuri sebagaimana firman Allah subhanahu wa ta'ala, itu dipotong tangannya. Wasariqu wasariqatu faqta'u aydiyahuma. Lelaki yang mencuri dan juga perempuan yang mencuri, faqta'u aydiyahuma, maka dipotong tangannya. Tangannya di sini yaitu pergelangan tangan. Hanya pergelangan tangan, tidak sampai siku, tapi sampai hanya pergelangan tangan. Ini yang dipotong. Sebagaimana pembahasan yang nanti kita akan bahas. Tayyib. Qala al-Imam Syaukani rahmatullahi taala alaihi, man saraqa mukallafan mukhtaran min hirzin rub'a dinarin fasaidan quti'at yaduhu al-yumna. Dikatakan oleh Imam Syaukani rahmatullahi taala alaih, man saraqa mukallaf, barang siapa yang, seseorang yang mencuri, mukallaf, mukallaf di sini yaitu akil balik. Keluar kepadanya as-sabi, anak kecil, dan juga majnun, orang yang gila. As-sabi, anak kecil, ketika dia mencuri, nah, tidak dipotong tangannya, tapi dididik. Nah, dididik, kemudian diberikan pengarahan bahwa mencuri itu tidak boleh, suatu perbuatan yang haram. Nah, sehingga anak kecil walaupun tidak dipotong tangannya, tapi dididik agar dia jangan membiasakan diri untuk mencuri. Nah, karena ini termasuk dari penyakit. Seseorang ketika dia mencuri, sudah terbiasa mencuri kembali, terus mencuri kembali, dan tidak akan kapok kecuali kalau sudah ketahuan. Nah, kalafan mukhtaran. Mukhtaran di sini tidak terpaksa dengan keinginan sendiri. Nah, orang terpaksa yaitu apabila misalkan kamu tidak mau mencuri di rumah itu, saya bunuh kamu misalkan. Nah, atau anaknya diculik, kalau tidak mencuri di rumah itu, nah, ada berlian misalkan atau apa, anaknya akan dibunuh. Dia melakukan hal seperti itu terpaksa. Nah, sehingga di sini yang dipotong tangannya sebagaimana dikatakan oleh Imam Syaukani rahmatullahi taala alaihi, yaitu mukhtaran. Seseorang yang sengaja, tidak dipaksa atas keinginan sendiri. Nah, kemudian yang berikutnya min hirzin. Min hirzin yaitu seseorang yang mencuri di sesuatu yang terjaga, dijaga. Contohnya kalau rumah itu kan dijaga dengan pintu, pintunya dikunci, kemudian ada pagarnya, pagarnya digembok, orang masuk dibobol gemboknya, pintunya dirusak lain sebagainya. Berarti dia tuh sudah merusak hirzin, sesuatu yang terjaga. Nah, dan hirzin di sini kembali kepada orfinas. Nah, dan seperti mobil, apa itu hirzinnya? Dikunci. Nah, dikunci, kemudian biasanya suka ada pengaman. Nah, kalau misalkan mobilnya pintunya terbuka, misalkan seperti itu, berarti dia hirzinnya terbuka. Atau rumah terbuka pintunya. Nah, maka hirzinnya dia terbuka, tidak terjaga. Karena seseorang apabila dia mengamankan sesuatu, dia akan menyimpan di tempat yang rahasia. Nah, nggak ada seseorang nyimpen uang misalkan di rak sepatu misalkan. Biasanya nyimpen uang di mana? Di lemari. Lemarinya dikunci. Kamarnya dikunci. Nah, itu namanya hirzin. Itu namanya hirzin. Nah, sehingga seseorang yang menemukan di jalan misalkan, tapi dia mengambil, tidak mengembalikannya, berarti itu bukan mencuri. Kenapa? Karena itu di luar hirzin. Nah, karena yang namanya hirzin itu sesuatu yang bisa menjaga. Motor digembok, dikunci, kunci stang, itu hirzin masuknya. Nah, kemudian apa, disembunyikan di tempat sesuatu. Nah, itu namanya hirzin. Nah, berbeda apabila tergeletak di jalan lain sebagainya. Nah, maka kembali kepada urfanas. Sehingga seseorang yang mencuri min hirzin, sesuatu yang terjaga, kamarnya sudah dikunci, tapi dia rusak kuncinya, berarti dia sudah merusak hirz, sudah mencuri. Nah, tayyib. Man saraka mukallafan mukhtaran min hirzin ruba dinar. Ruba dinar yaitu nisab yang dia curi, yaitu setara dengan ruba dinar. Berapa ruba dinar? Syekh Bassam rahimahullahu taala menyebutkan dalam syarah Ulumul Maram Tadul Ahkam bahwa satu dinar itu 4,25 gram, itu satu dinar. Berarti kalau rubu dinar seperempat dinar 4,25 dibagi 4. Contohnya 1 gram lebih sedikit. 1 gram lebih sedikit. Nah, sehingga seseorang yang mencuri, yang di mana sudah barang yang dia curi sudah mencapai nisab, yaitu rubu dinar, maka di rubu dinar sampai ke atas, nah, maka dikatakan oleh Imam Syaukani, kuti'at yaduhul yumna, dipotong tangannya yang sebelah kanan, telapak tangannya yang sebelah kanan. Nah, dan rubu dinar di sini, sebagaimana tadi kita sebutkan, satu dinarnya 4,25, sebagaimana dikatakan oleh Syekh Basam, dibagi 4, 1 gram lebih sedikit. Sehingga kita kembalikan kepada harga emas yang sekarang, nah, dilihat berapa jatuhnya harga emas, kemudian dilihat apabila sudah mencapai di shop barang yang dia curi, maka dipotong tangannya. Taib. Hal ini sebagaimana dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, dalam hadis Aisyah radhiyallahu taala anha, qala Nabi sallallahu alaihi wa sallam, saya ulangi, an Aisyah radhiyallahu taala anha qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, la tuqta'u yadu sariqin illa fi rub'i dinar qasaidan. Muttafaqun alaihi. Dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam disebutkan bahwa tidak dipotong tangan seorang yang mencuri illa fi rub'i dinar, kecuali dia mencuri seperempat dinar. Qasaidan, seperempat dinar atau lebih, maka dipotong tangannya. Hadis muttafaqun alaihi. Thayyib. Man sarqa mukallafan mukhtaran min hirzin rub'a dinarin fasaidan quti'at yaduhul yumna. Yang dipotong adalah tangan yang kanan. Naam. Sampai pergelangan. Ini pergelangan tangan yang kanan. Baik. Qala wa yakfi iqraruhu marratan wahidatan aw syahadatu adlain. Naam. Dan cukup mencukupi dari ikrar satu kali, marratan wahidatan, atau dua orang saksi. Naam, atau dua orang saksi. Naam. Hal ini sebagaimana Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam ketika didatangkan seseorang yang mencuri, kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam menanyakan kepada orang yang mencuri tadi, kemungkinan kamu begini, kemungkinan kamu begitu, dan orang tadi mengakuinya bahwa dia telah mencuri. Sama halnya ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika datang seseorang yang berzina, Nabi menanyakan, mungkin kamu begini, mungkin kamu begitu. Orang tadi mengatakan bahwa dia telah berzina. Kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam merajamnya. Nah, sebagaimana pembahasan yang telah kita bahas, yaitu tentang had zani, had bagi mereka yang berzina. Atau dua orang saksi. Nah, atau dua orang saksi. Baik. Sisa pembahasannya insyaallah taala kita akan teruskan kembali pada pertemuan berikutnya. Baik, nastaghfirullah subhanakallah wa bihamdik. Asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.